Sekarang wal insya. Naam. Al insya lawan dari khabar. Kalau khabar bisa disifati dengan sidq atau kedib, maka insya yang tidak mungkin disifati dengan sidq atau kedib. Wal insya ma la yumkinu, apa yang tidak mungkin. Ayu sofa bis sidqi wal kedib, untuk disifati ya sidq, benarnya suatu berita atau dan dustanya. Nah, fahimtum? Jadi al-insya yang tidak bisa disifati ini benar atau ini salah. Sebagaimana tiang-tiang misalnya, enggak bisa dikatakan tiang itu punya ilmu atau tiang itu tidak punya ilmu, karena memang tiang tidak disifati ilmu. Ya. Jadi di sana ada kalam yang ketika seorang berbicara enggak bisa kita mengatakan benar atau salah, tidak, karena memang tidak disifati dengannya. Wa minhu, di antaranya, di antara insya itu ya, al-amru wa nahyu, perintah dan larangan. Naam. Atau secara umum anwa'ut talab, ya kan, macam-macam talab. Hah? Apa saja ya kawan? Murwad'uan hawasal wa'arid lihadzihimu, tamanna warju kada kanafyu wat kamula. Nah itu jenis-jenis insya semua, enggak bisa disifati dengan dusta. Ya, al amr wan nahi, perintah dan larangan. Ka qaulihi ta'ala. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kamu menyekutukan dalam beribadah padanya dengan sesuatu. Naam. Ya. Jadi perintah larangan tidak bisa disifati dengan dusta atau benar. Naam. Jadi kalau anak misalnya mengatakan, tolong jalankan kipas angin ini. Bohong antum ya Ustaz. Oke. Anak cuma nyuruh kok. Amr. Atau larangan, jangan nyalakan kipas ini. Bohong antum ya Ustaz. Gak benar. Ya. Ya. Atau bertanya, siapa namamu? Hah? Antum betul ya Ustaz. Tak bisa disifati. Atau antum dusta. Tak bisa. Ya. Wadah ya kawan. Jelas ini ya. Nah. Wa qad yakunul kalamu khabaran wa insya. Terkadang ada suatu kalam ditinjau dari satu sisi khabar. Dalam artian bisa disifati dengan apa? Secara lafaz asalnya bisa disifati dengan dusta dan kejujuran, dusta atau benar. Tapi dari sisi yang lain dia insya, ya, dia insya, gak bisa disifati. Bi'tibarain, ada dua i'tibar dalam hal ini, dua tinjauan. Ya, kalau kita dulu berbicara tentang masalah sifat fi'liyah dan sifat dhatiyah, iya kan? Ada sifat dhatiyah seperti sifat ilmu, sifat sama', sifat basar. Ada sifat fi'liyah bagi Allah, sifat marah, sifat ridha, tertawa dan seterusnya. Dan ada pula sifat yang ditinjau dari satu sisi dzatiyah, dari sisi yang lain fi'liyah, seperti sifatul kalam, ya kan? Nah, demikian pula ini. Pembicaraan ada satu kalam, dari satu sisi kelihatan dia khabar, dari sisi yang lain insya. Kasiyagil uqudil lafziyah, seperti bentuk-bentuk akad secara lafal. Ya. Nah, kalau misalnya akad secara lafal dalam hal jual beli. Ya, dalam hal jual beli. Antum jual kitab. Naam. Antum mau menjual kitab tersebut. Ya. Lalu kemudian ada yang mau membeli. Antum mengatakan bi'tul kitabah. Aku menjual kitab ini kepadamu. Maka yang membeli mengatakan qabiltu. Aku terima buku ini, yakni saya beli. Terjadi ijab qabul dalam hal jual beli. Nah, ditinjau dari lafadznya, ya. Lafadznya bentuknya khabar. Kan bukan, enggak ada bentuk perintah di situ, ya kan? Bi'tul kitab. Sehingga apa? Dilihat dari sisi lafadznya, seakan-akan bisa disifati, ya, dengan dusta atau benar. Misalnya Anda mengatakan kepada seorang, ya akhi, bi'tu kitabi Riyadhus Shalihin bi 5000 rupiah. Aku sudah menjual kitabku Riyadhus Shalihin 5000 rupiah. Ya. Orang yang mendengar ini bisa saja menyatakan antum dusta. Ya, ana lihat kitab itu masih ada di rumah antum, misalnya begitu kan? Bisa kan? Naam. Atau misalnya dia mengatakan antum benar, ana sudah lihat memang kitab antum sudah dibawa oleh ikhwan itu. Ya. Kelihatannya memang dia sudah membelinya. Bisa disifatkan, ya kan? Bentuknya apa? Khabar, ya kan? Fi'il mudhari atau fi'il madhi. Tidak berbentuk perintah. Dari sisi ini kelihatannya bisa disifati jujur atau tidak, dusta atau benar. Tapi dari sisi yang lain, karena ini bentuknya akad, ya. Bentuknya akad, ada ijab, ada qabul, ya. Maka ijab qabul enggak bisa disifati dusta. Naam. Ada orang datang mau membeli. Ya sudah. Sang penjual ini mengatakan bi'tul kitabah. Kata pembelinya, dusta kamu. Tak bisa. Ya, namanya ijab harus disebut, ya kan? Ya. Atau dalam pernikahan, zawwajtuka bi fulana bintu fulan. Ya, itu kan bentuknya ijab yang harus ada qabulnya. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil fahril madhkur. Nah, kelihatannya lafaznya itu bisa disifati dusta atau tidak. Tapi karena dia bentuknya akad, yang namanya akad mesti ada ijab, ada qabul. Paham ya, kawan? Sehingga dari sisi ini tidak bisa disifati dusta atau benar. Ya? Paham ya, kawan? Bisa difahami enggak? Nah, jual beli secara lafal. Ya, walaupun sekarang tentunya sudah tidak berlaku, ya kan? Nah, sudah tidak berlaku. Tapi di sebagian daerah seperti kemarin Banjarmasin masih berlaku. Ah, lupa ana lafaznya. Ana Abu Muhammad. Ah. Hah. Anta Banjar ya Umar. Mukhtalif. Apa? Mungkar. Ayah tukar. Hah? Bukan, itu jawabannya itu. apa ucapan pembelinya itu loh. Hah? Jual apa adanya gitu loh. Apa adanya gitu loh. Terus dijawab dengan tukar. Nah, itu akad lafal. Iya kan? Ini ada hanya untuk apa mendekatkan sebagai contoh bagi antum bahwa akad dalam hal jual beli dengan lafal bentuknya khabar. Tapi pada hakikatnya insya begitu. Misalnya bi'tu wa qabiltu, bi'tu ijab, qabiltu qabul. Fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aqidi khabar. Karena sesungguhnya apabila ditinjau penunjukan lafaz itu ya terhadap apa yang terdapat pada akad itu sendiri khabar. Karena seakan-akan dia mengabarkan. Nah, seakan-akan dia mengabarkan. Wa bi'tibari tarattubil aqdi 'alaiha insya. Tapi kalau ditinjau dari apa efeknya, apa hasilnya akad tersebut? Hasilnya apa? Hah? Sahih pernikahannya, sahih jual belinya. Ya, jadi itu yang diinginkan. Nah, dari sisi ini insya. Karena yang dikendaki adalah sahnya suatu jual beli atau sahnya suatu pernikahan. Ya, bukan untuk disifati jujur atau dusta, tidak. Nah. Bisa difahami ya, kawan? Jadi dari sini kita mengetahui makna al-khabar. Kemudian setelah itu makna al-insya yang tidak mungkin disifatkan dengan as-sidq al-kadzib. Yang ketiga bahwa terkadang ya satu kalam bisa dikatakan khabar dan insya ditinjau dari dua sisi. Dari sisi yang lain khabar, dari sisi yang lain insya. Nah sekarang yang keempat, terkadang ya satu lafaz bentuknya khabar tapi dimaksudkan adalah insya. Bentuknya khabar tapi maknanya dan maksudnya adalah insya. Sebaliknya yang kelima, terkadang ada kalam bentuknya insya tapi yang dimaksudkan adalah khabar. Nah ini lima perkara harus diketahui. Ya, ini yang beliau sebutkan waqad ya'til kalamu. Naam. Dan terkadang datang suatu kalam bi suratil khabar dengan bentuk khabar. Wal muradu bihi al insya, tapi yang dimaksud adalah al insya. Ya, ini poin yang keempat. Wabil aksi, poin yang kelima. Yang dimaksudnya apa? Terkadang ada kalam datang dengan bentuk insya, tapi yang dimaksudkan adalah khabar. Kenapa disebutkan demikian? Li faidatin. Karena ada suatu faidah yang dikehendaki pada kata tersebut atau kalam tersebut. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Tafadhalu, hafizakumullah.